Jelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang riang terlihat sini sana, mengeri malam raya terhias indah rupa. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang riang terlihat sini sana, menyeri malam raya terhias indah rupa. Aidilfitri mulia, semoga berbahagia hidup.